Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, rezeki yang tidak pernah putus, rasa kasih sayang yang membuat kita merasa bahagia di dalam menjalani kehidupan ini, dan juga kebahagiaan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Juga dengan segala keutamaan dan keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat kita tersadar bahwa dengan potensi yang kita miliki, kita mampu memakmurkan bumi ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita sudah sampai di ayat ke-17 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafizanaha min kulli syaitonirrajim. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan informasi dan juga penegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang ada kebenaran bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan kepada manusia atau prediksi-prediksi yang diberikan oleh syaitan kepada orang-orang yang menyembahnya. Bahwa Allah ingin menjelaskan di sini, kalau mendengar suatu berita dari syaitan yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada masa-masa yang akan datang, dan itu baik dengan bahasa langsung syaitan katakan atau jin katakan ini berasal dari langit atau tidak, maka hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipercayai. Ya, karena apa? Wa hafizanaha min kulli syaitanir rajim. Allah sudah mengatakan dengan jelas informasi rahasia-rahasia yang ada di langit itu semuanya begitu sangat terjaga sehingga tidak mampu ditembus oleh syaitan. Ya, nanti di dalam ayat selanjutnya akan ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa ambil di sini. Bahwa yang pertama, Allah mengatakan wa hafizanaha. Allah menjaganya, Allah memelihara langit itu. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap makhluk-Nya, ya, terhadap manusia, secara khusus terhadap orang-orang mukmin yang selalu berusaha berbuat baik di dalam kehidupannya. Ada janji penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagu. Bahkan di dalam keterangan ayat lain dikatakan bukan hanya Allah saja yang sangat care dan perhatian terhadap nasib manusia, akan tetapi juga ternyata malaikat malah ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menjaga manusia. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min ampun ada malaikat yang pada saat ada petir atau guntur menggelegar, mereka berdoa memohon keselamatan kepada manusia karena takut kalau petir itu menyambar manusia. Jadi begitu hebat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terhadap makhluk-Nya ini, terutama sekali terhadap permasalahan rahasia-rahasia yang ada di langit. Oleh karena itu, ya, kita seharusnya memegang betul janji Allah ini. Kita memahami betul betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya. Sangat sayang. Allah sayang kepada makhluk-Nya dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal ladzina kafir wa annal kafirina la maula lahum. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung, menjadi penjaga kepada orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur dan orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, mereka ini ibarat gawang yang tidak ada penjaganya, ya. Bisa ditembus oleh bola kapan saja dan di mana saja. Ya. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada kita Allah akan menjaga. Dan dari sisi yang lain, Allah juga mengatakan bahwa min kulli syaitanir rajim. Satu hal yang harus kita pahami betul bahwa syaitan itu tidak pernah bermaksud baik kepada manusia. Ini sudah kita pahami betul karena dari sejak awalnya iblis sudah mengumandangkan dan memproklamirkan bagaimana permusuhan yang akan dia buat terhadap anak-anak cucu generasi-generasi anak cucu Nabi Adam alaihissalam. ya. La uqwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku sudah memutuskan bahwa aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Tetapi sekali lagi, satu hal yang sangat kita sayangkan, bahwa walaupun Allah sudah menjelaskan bagaimana permusuhan syaitan dan juga iblis, tapi masih banyak di antara kita yang sangat senang sekali berkawan dengan syaitan dan jin. Ya, coba lihat betapa banyak di jalan-jalan orang yang mabuk, anak-anak muda yang narkoba, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu gambaran betapa mereka sangat mencintai syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar RRI yang berbahagia. Ayat 17 ini menjadi semangat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjaga langit, menjaga bintang dari intipan setan yang terkutuk. Kalaulah Allah dapat menjaga langit dan bintang, dan sebelumnya Allah mengatakan bahwa Dia langsung menjaga Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, pada ayat 9 surat Al-Hijr, masih baru saja kita kaji, kami menurunkan Al-Quran dan kami langsung menjaganya. Maka dalam kehidupan ini, ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang dipanggil Nabi dengan ya hulam, ihfazillah yahfazuka, wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, perintah-perintahnya diamalkan, larangannya dijauhi, yang wajib ditegakkan, yang haram ditinggalkan, yang sunat diamalkan semampunya, yang makruh ditinggalkan semampunya, yang mubah boleh dilakukan bila suka dan ditinggalkan bila tak suka. Ihfazillah, jagalah Allah dengan segala perintah dan larangnya tadi, yakinlah Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka, apabila kita menjaga perintah dan larangan Allah, yakinlah Allah akan berpihak pada kita. Kita akan menemukan kemudahan di balik setiap kesusahan. Bukan berarti orang yang dijaga oleh Allah tidak menghadapi kesusahan. Para nabi mendapatkan cobaan dan rintangan, tetapi Allah membuka kemudahan dan rintangan itu menjadi suatu kenikmatan. Fa iza sa'alta fas'alillah, apabila kamu membutuhkan permintaan, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan yang pertama dan utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, wahai umat Islam, kata Nabi Muhammad, lau aradan nas an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau ada semua manusia di bumi ini ingin memberi kemudaratan bagimu dengan sesuatu hal yang sangat menyengsarakan, maka itu tidak akan terjadi pada dirimu dan kemudaratan itu tidak akan menimpamu kecuali hal itu telah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, law aradan nas an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak. Kalaulah seluruh umat manusia ingin memberi kebaikan bagimu, memberi keuntungan, tetapi keuntungan itu tidak akan terjadi kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mendatangkan mudarat dan manfaat kecuali berkat izin Allah. Bila demikian adanya, kenapa kita tidak dekat dengan Allah? Wasfatil kutub warfaatil aqlam. Telah jelas, telah selesai takdir dan qada kita ditulis, dan telah diangkat pula pena untuk hal itu. Ini merupakan cerminan yang berharga bagi kita. Wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim. Dan ketika diminta juga untuk membaca Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bermohon kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, dan berlindung dari godaan setan. Yang kedua yang perlu juga untuk kita sampaikan, di samping untuk selalu dekat kepada Allah, berbuat ikhlaslah dalam pekerjaan. Karena apa? Karena setan tidak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas. Semua akan kuganggu, kata setan. Semua akan kugoda. La ughwiyannahumu ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi ada satu dispensasi atau satu pengecualian, yaitu hamba-hambamu yang berlaku ikhlas. Ikhlas adalah sirrun min asrori, kata Allah, wada'tuha fi ibadiyya as-solihin. Rahasia yang kusimpan dan kuletakkan di hati hamba-hambaku yang soleh. Berbuat ikhlaslah, dan jangan menunjuk orang lain ikhlas ataupun tidak ikhlas, karena ikhlas adalah rahasia dari rahasia Allah. Dengan dua hal ini, menjaga Allah dan berbuat ikhlas, mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, diantaranya dari godaan setan yang terkutuk. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, satu kesimpulan penting yang bisa kita ambil adalah bahwa ayat ini menggambarkan betapa sangat besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya. Betapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak layak dan sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan kalau ternyata sikap kita malah menunjukkan bahwa kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pahami dengan betul bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita tidak sanggup dan tidak sampai hati untuk berbuat tidak baik kepada orang tua kita, karena kita tahu orang tua kitalah yang selama ini selalu mencukupi kebutuhan kita. Dan ternyata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatunya baik kepada orang tua kita maupun kepada kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita rasakan kasih sayang Allah yang begitu sangat besar kepada kita. Mari kita hayati betapa besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga walaupun kita melakukan perbuatan maksiat, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun kita banyak melakukan kesalahan, Allah masih tetap memaafkan kesalahan kita. Setinggi apapun kesalahanmu, walaupun itu memenuhi langit dan bumi, tetap akan aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tergantung kita lagi, apakah kita tampil menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih di dalam kehidupan ini. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah dampak negatif yang akan kita rasakan, betapa di dalam kehidupan ini yang begitu sangat indah, begitu sangat luas dan begitu memberikan kebahagiaan yang begitu besar, ternyata kita hidup dalam keadaan terkukung, kita hidup dalam keadaan menderita, dan kita hidup dalam keadaan sangat tidak berbahagia karena akibat perbuatan kita sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.